Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan dars kita pada malam hari ini pada bab yang ke-6 dari kitab shalah. Al-bab as-sadis. Bab yang ke-6. Bab yang ke-6 dari kitab as-shalah setelah salat at-tatawu', setelah permasalahan salat-salat sunnah. Tapi setelah mu'alif rahimahullah ta'ala atau setelah pengarang meletakkan syarat-syarat salat, demikian pula rukun-rukun salat, wajibat-wajibat salat, kemudian setelah itu beliau melanjutkan dengan pembahasan salat-salat tatawu', dan bagian-bagiannya. Kemudian pada bab ini beliau akan menyinggung suatu permasalahan tentang sujud sahwi. Suatu permasalahan terkait sujud sahwi. Qala al-muallif fidahullahu ta'ala al-bab as-sadis, bab yang ke-6, fi sujudi sahwi wa tilawati wa syukri, terkait sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Inilah pembahasan pada bab yang ke-6 ini, akan diulas oleh beliau terkait pembahasan sujud-sujud berikut: sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Tapi permasalahan yang pertama, qala fihi masail, terdapat beberapa permasalahan di dalamnya. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama tentang sujud sahwi. Fi masyru'iyyati sujudi sahwi wa asbabihi. Fi masyru'iyyah, tentang pensyariatan sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Pensyariatan sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Dinamakan dengan sujud sahwi. Dalam bahasa Arab, arti as-sahu, sahu adalah artinya kesalahan tanpa sengaja, kesalahan yang dilakukan tidak dengan kesengajaan, atau bisa diistilahkan dengan lupa atau kesalahan yang tidak disengaja. Ini disebut dengan as-sahu, dengan as-sahu. Oleh karena itu, sujud ini dinamakan dengan sujud as-sahu, sujud karena kesalahan yang dilakukan pada sholat atau kelupaan yang terjadi di saat sholat, bukan sengaja. Kalau sengaja, tidak ada sujud sahwi dalam kesalahan yang disengaja. Oleh karena itu, sujud sahwi ini dilaksanakan dikarenakan ada kesalahan yang dilakukan pada sholat tanpa sengaja. Dan as-sahu, kesalahan atau kelupaan, kesalahan yang tidak disengaja di dalam sholat ini pernah terjadi, dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau dalam beberapa waktu, dalam beberapa saat pernah lupa dalam sholatnya. Beliau sholat duhur hanya 2 rakaat. Beliau pernah menambah rakaat pula. Pernah terjadi kesalahan, kelupaan yang tidak disengaja dalam sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya as-sahu atau kesalahan dan kelupaan ini merupakan tabiat manusia. Bukan berarti bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lalai dari sholatnya. Bukan berarti orang yang salah atau lupa, salah yang tidak disengaja yang terjadi di sholatnya, berarti dia sholatnya tidak khusyuk, tidak serius dalam sholat, atau lalai dia dari sholatnya. Tidak, bukan berarti demikian. Lihatlah Rasulullah SAW, beliau seorang yang paling sempurna sholatnya. Kita semua yakin bahwa orang yang paling sempurna dalam sholat, dalam menegakkan sholat, yaitu Rasulullah SAW. Dan beliau juga pernah salah. Pernah salah, pernah lupa dalam sholat beliau. Berbeda dengan orang yang lalai dari sholat. Orang yang lalai dari sholat yaitu yang tidak ada khusyuk dalam sholatnya, ini tercela. Ini tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang sholat, mereka lah yang melaksanakan sholat dengan sahun, dengan kelalaian. Kelalaian as-sahu jika diiringi dengan kata an, maka ini tercela. Seperti dalam ayat Al-Ma'un ini, alladhinahum an salatihim sahun. As-sahu diiringi dengan an, as-sahu anis salah, ini tercela. Ini tercela, kekurangan yang terdapat pada seorang hamba jika dia lalai dari sholatnya. Tetapi kalau as-sahu, kata as-sahu diiringi dengan kata fi, kata fi, ini tidak tercela, karena ini kesalahan yang merupakan tabiat manusia, merupakan tabiat manusia. Tapi kesimpulannya, as-sahu yaitu adalah kelupaan atau kesalahan yang tidak disengaja yang terjadi di saat as-shalah. Inilah permasalahan pertama terkait pensyariatan sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Dan juga Nabi SAW dalam hadis yang akan disebutkan oleh muallif nanti, beliau ketika lupa di saat sholatnya, setelah itu beliau mengatakan, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Faidha nasitu fadhakiruni, jika aku lupa dalam sholat, maka ingatkanlah aku. Menunjukkan bahwa kelupaan itu bisa terjadi di saat sholat. Kelupaan dan kesalahan yang tidak disengaja ini bisa terjadi di saat sholat. Inilah tabiat manusia. Taib wal muradu bihi, kita lanjutkan. Al muradu bihi, yang dimaksud dari sujud sahwi adalah as-sujudu al-matlub fi akhiris shalah. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dituntut, sujud yang dituntut, yang dianjurkan fi akhiris shalah, di akhir salat. Jabran li naqsin fiha. Apa manfaatnya? Untuk apa sujud itu dilakukan di akhir salat? Untuk menambal, jabron, untuk menambal, linaqsin fiha, kekurangan yang ada di dalam sholat. Untuk menambal kekurangan yang terdapat di dalam sholat. Au ziyadah, atau kelebihan yang terjadi di saat sholat. Au syakin, atau keraguan yang terjadi di saat sholat. Inilah definisi sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dituntut di akhir sholat untuk menambal kekurangan dalam sholat, atau kelebihan yang terjadi di dalam sholat, atau keraguan yang terjadi di dalam sholat. Jadi sebab, nanti akan disebutkan pula, sebab sujud sahwi itu ada tiga tadi. Karena adanya kekurangan, adanya kelebihan, dan adanya keraguan-keraguan di saat sholat. Taib wa sujudu sahwi masyru'un, dan sujud sahwi ini hukumnya masyru', disyariatkan. Sujud sahwi, sujud karena kelupaan, karena kesalahan yang tidak disengaja ini disyariatkan. Disyariatkan ini mencakup bisa wajib, bisa sunnah. Masyru', kata masyru' itu mencakup dua makna, bisa wajib, bisa sunnah. Nah, sujud sahwi hukumnya bisa wajib dan juga bisa sunnah. Nanti akan datang pembahasannya. Sujud sahwi hukumnya disyariatkan. Berdasarkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyajlis sajdatain falyasjud sajdatain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian lupa, jika salah seorang dari kalian lupa dalam salatnya, falyasjud sajdatain, maka hendaknya dia sujud dua kali sujud. Inilah sujud sahwi. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil yang menunjukkan pensyariatan sujud sahwi ini, ucapan beliau tadi, sabda beliau, dan yang kedua perbuatan beliau juga sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sujud sahwi tersebut disebabkan kelupaan dan kesalahan yang terjadi di dalam salat beliau. Qala wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala mashru'iyyati sujudi sahwi. Wa qad ajma'a al-ulama', baris yang berikutnya, dan para ulama telah sepakat. Waqad ajma'a ahlul ilm, dan para ulama ahlul ilm telah sepakat tentang pensyariatan sujud sahwi. Wa asbabuhu, adapun sebab sujud sahwi adalah, sebab sujud sahwi dilakukan adalah az-ziyadah, ada kelebihan. Wa naqs, dan ada kekurangan. Wasyak, dan ada keraguan di dalam sholat. Inilah tiga sebab disyariatkannya sujud sahwi. Apa itu sebabnya? Yang pertama, terdapat kelebihan di dalam sholat. Yang kedua, terdapat kekurangan di dalam sholat. Yang ketiga, terdapat keraguan-raguan di dalam sholat. Inilah tentang permasalahan sujud sahwi. Baik, kita sekarang akan membahas hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi disyariatkan. Disyariatkan itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Sekarang pembahasan kita adalah al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Mata yajib, kapan sujud sahwi itu hukumnya wajib? Kapan sujud sahwi hukumnya wajib? Qala yajibu sujudus sahwi lima ya'ti. Sujud sahwi hukumnya wajib dalam kondisi berikut ini, dalam keadaan berikut ini, dalam keadaan-keadaan berikut ini. Sujud sahwi hukumnya bisa sunnah, bisa wajib. Kapan wajib? Pada keadaan-keadaan yang akan kita bahas. Yang pertama, idza zada fi'lan min jinsis shalah. Idza zada, jika seorang menambah perbuatan dalam sholat, min jinsis sholat, dari jenis sholat tersebut, dari jenis sholatnya, seseorang menambah gerakan dari jenis sholat, dari jenis gerakan sholat. Seseorang jika dia menambah dari jenis gerakan sholat, maka wajib bagi dia untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholatnya nanti. Tapi kita baca, idza zada fi'lan min jinsis shalah, jika seseorang menambah suatu perbuatan dari jenis salat. Apa maksudnya dari jenis salat? Yang dimaksud gerakan dari jenis salat yaitu ada empat. Gerakan dari jenis salat itu ada empat yang dimaksud. Yang pertama, qiyam, berdiri. Yang kedua, duduk. Yang ketiga, rukuk. Yang keempat, sujud. Berdiri, duduk, sujud, dan rukuk. Ini empat gerakan yang dimaksud. Dia menambah gerakan dari jenis sholat. Apa itu gerakan dari jenis sholat yang dimaksud di sini? Yaitu empat hal ini. Seseorang menambah berdiri di dalam sholat. Berdiri ini termasuk gerakan dari jenis sholat sendiri. Seseorang misalnya dia sholat maghrib atau sholat zuhur 4 rakaat, dia tambah berdirinya menjadi 5 rakaat, maka dia telah menambah berdiri tersebut adalah gerakan dari jenis sholat. Atau duduk, dia misalnya duduk tasyahudnya 3 kali dalam sholat zuhur, 3 kali duduk. Atau dia duduk di antara 2 sujud, dua kali. Kemudian ruku, dia menambah ruku. Harusnya ruku dilakukan satu kali, tapi dia dua kali ruku. Terlebih dia melakukan gerakan ruku tersebut dalam salatnya. Atau yang keempat, sujud. Dia menambah gerakan sujud. Jadi yang dimaksud di sini, jika seorang menambah gerakan dari jenis salat. Apa itu jenis-jenis salat? Gerakan dari jenis salat. Yang dimaksud gerakan dari jenis salat ada empat ini. Berdiri, duduk, dan sujud ruku. Adapun gerakan dari jenis salat tapi selain dari empat gerakan ini, seperti mengangkat kedua tangan di saat takbir, seseorang lupa, atau dia bukan pada tempat mengangkat kedua tangan. Tidak mestinya dia mengangkat kedua tangan, tapi dia salah, dia angkat kedua tangan bukan pada waktunya. Kapan kedua tangan diangkat? Ketika takbir disyariatkan dalam sholat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari ruku, dan di saat bangkit dari tasyahud awal. Di saat bangkit dari tasyahud awal. Nah, ada orang yang mengangkat kedua tangannya bukan pada tempat-tempat ini. Berarti dia telah menambah gerakan dari jenis sholat. Tak mengangkat kedua tangannya itu gerakan dari jenis sholat. Tetapi bukan termasuk dari empat gerakan dari jenis sholat yang tadi disebutkan. Bukan termasuk berdiri, bukan duduk, bukan ruku dan sujud. Maka ini gerakan yang dia tambah, tetapi bukan dari jenis empat ini, tidak diwajibkan bagi dia sujud sahwi. Tapi jika dia sujud sahwi, maka tidak mengapa, sunnah hukumnya. Kita sekarang bahas tentang yang wajib. Kita sekarang bahas tentang yang wajib. Jadi jika seorang menambah suatu gerakan dari jenis sholat, yang dimaksud jenis sholat yaitu berdiri, duduk, rukuk, dan sujud. Adapun gerakan di luar jenis sholat, maka telah berlalu pembahasan kita terkait gerakan-gerakan di luar jenis sholat, yaitu bisa membatalkan sholat dan bisa tidak membatalkan sholat. Seseorang banyak gerak, tidak ada kebutuhan, dia gerak, ini hukumnya makruh. Jika geraknya dia itu sampai terlihat seolah-olah dia tidak dalam sholat, banyak sekali geraknya, maka membatalkan sholatnya. Ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita terkait sujud sahwi. Telah berlalu pembahasan kita terkait gerakan yang bisa membatalkan sholat dan gerakan yang tidak membatalkan sholat tapi dibenci. Itu gerakan yang dimaksud tadi adalah gerakan yang bukan dari jenis sholat. Gerakan yang bukan dari jenis sholat ini tidak ada sujud sahwi padanya. Tidak ada sujud sahwi padanya. Seseorang misalnya bergerak untuk membuka pintu, bergerak untuk mengambil sesuatu, makan, bergerak, bukan gerakan-gerakan dari jenis sholat. Maka ini bisa membatalkan dan bisa tidak membatalkan. Bisa membatalkan jika gerakan tersebut banyak dan terlihat seperti orang yang tidak dalam kondisi sholat. Ini batal. Tapi jika jika gerakan tersebut tidak sampai banyak sekali dan tidak ada kebutuhan padanya, maka ini makruh, dibenci. Tetapi jika dia gerak tapi ada kebutuhan, maka ini dibolehkan. Seorang gerak, misalnya ada yang gatal atau ada yang mengetuk pintu butuh untuk masuk, kita buka kuncinya, maka ini dibutuhkan, tidak mengapa. Tapi pembahasan kita adalah menambah gerakan dari jenis sholat. Yang dimaksud jenis sholat adalah tadi, kan yazida ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan. Seperti seorang menambah ruku atau menambah sujud atau menambah berdiri atau menambah duduk. Walau qadra jalsatul istiraha. Walau qadra jalsatul istiraha. Walaupun ukuran duduknya dia seperti duduk istiraha. Seperti duduk istiraha. Di hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan. Falamma fatala min as-salati tawashwasha al-qaum bainahum. Rasulullah SAW pernah salat mengimami kami 5 rakaat. Rasulullah SAW beliau pernah mengimami kami salat 5 rakaat pada salat yang seharusnya 4 rakaat, zuhur, asar atau pada waktu zuhur. Falamma fatala, ketika beliau telah selesai dari salatnya, tawasyasyal qaum, terdengar suara gaduh dari para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka terdengar suara gaduh dari mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ma sya'nukum?" Faqala, "Ma sya'nukum? Ada apa? Ada apa dengan kalian? Apa yang terjadi?" Faqala, faqalu, maka mereka menjawab, "Ya Rasulullah, hal zida fi sholati syai'un?" Wahai Rasul, apakah ada sesuatu penambahan yang terjadi di saat di dalam salat? Para sahabat bertanya, apakah ada syariat baru? Apakah ada syariat penambahan salat dengan jumlah 5 rakaat? Apakah ada sesuatu yang terjadi ditambah dalam salat ya Rasul? Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak. Qala la. Qalu fa innaka sallaita khamsan. Maka para sahabat mengatakan, sungguhnya Anda ya Rasul telah melaksanakan salat tadi 5 rakaat. Famfatala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berbalik menghadap ke arah kiblat lagi, fasajada sajdatain. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud, tsumma salam, kemudian beliau salam. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain, maka jika salah seorang dari kalian lupa dalam salatnya, maka hendaknya dia sujud 2 kali sujud. Ini dalil yang menunjukkan bahwa seseorang jika dia menambah rakaat sujud sahwi, terjadi di zaman Rasulullah SAW dan perbuatan Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kita untuk sujud sahwi di saat kita lupa. Fa idza alima biziyadah, maka hukumnya jika seseorang, fa idza alima, jika seseorang mengetahui, biziyadah wa huwa fi shalah, jika seorang dia mengetahui bahwa dia telah menambah gerakan dalam salatnya di saat dia salat, seseorang sadar bahwa dia sekarang sedang melakukan rakaat yang 5, dia sudah menambah rakaat yang tidak seharusnya ada dalam keadaan dia masih sholat, wajib alaihi al-julus hala ilmi, maka wajib bagi dia seketika itu juga untuk kembali langsung duduk tasyahud. Jika seorang sudah 4 rakaat kemudian dia bangkit lagi menuju rakaat 5 dan dia ingat di saat dia sedang membaca surat, dia ingat, ini rakaat 5. Tadi saya sudah rakaat yang 4. Ini rakaat 5. Maka yang wajib bagi dia harus untuk langsung duduk. Tidak boleh dia menyempurnakan rakaat yang 5 ini. Ini rakaat yang tidak benar. Dia tambah. Maka wajib bagi dia untuk duduk saat dia mengingatnya. Hatta law kana fi asna'ir ruku, walaupun dia sudah dalam posisi ruku, walaupun dia sudah dalam posisi ruku. Misalnya seorang salat zuhur, dia tambah rakaat yang 5 dan dia posisinya sudah ruku di rakaat yang 5, maka dia tidak boleh terus menyempurnakan sampai duduk, sampai sujud, tidak. Tetapi dia wajib untuk langsung duduk kembali ke tasyahud. Tidak boleh dia melanjutkan rakaat tersebut. Li'annahu law istamarra fi ziyadah ma'a ilmihi lazada fi sholati syai'an 'amdan wa hadha la yajuz. Karena jika dia terus meneruskan rakaat yang dia tambah tadi padahal dia sudah tahu bahwa ini salah, maka hakikatnya dia telah menambah dalam salat itu sesuatu yang tidak ada ajarannya dengan sengaja. Wa hadha la yajuz, dan ini tidak boleh. Salat dia batal jika dia melakukan ini dengan sengaja, sudah ingat tapi tidak mau kembali duduk, tetap melanjutkan, maka salat dia batal. Hakikatnya dia sudah menambah rakaat tersebut dengan sengaja. Ini permasalahan az-ziyadah, permasalahan menambah kelebihan dalam sholat. Dan yang sunnah, yang lebih utama, jika seseorang melakukan kelebihan dalam sholatnya, melakukan gerakan yang lebih dalam sholatnya dari jenis sholat, yang sunnah sujud sahwinya itu dilakukan kapan? Setelah salam. Setelah salam. Jadi dia, jika dia tadi melakukan tambahan gerakan tadi, dia menambah gerakan di saat salat, maka yang harus dia lakukan di saat terakhir salat, dia tasyahud, kemudian dia salam duluan, baru setelah itu sujud sahwi, kemudian salam lagi. Sujud sahwi 2 rakaat, duduk dan salam lagi. Jadi sujud sahwi dilakukan yang lebih utama setelah salam kapan? Jika dia melakukan penambahan dalam sholat, jika dia melakukan penambahan atau dia kelebihan dalam sholatnya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW tadi. Beliau sujud setelah salamnya. Kemudian permasalahan masih terkait permasalahan seorang yang menambah gerakan sholat. Itu tadi dijelaskan di sini oleh mu'alif bahwa seorang jika dia mengetahui bahwa dirinya sedang dalam rokaat atau dia sedang dalam gerakan yang tidak ada ajarannya atau dia sedang menambah gerakan tersebut dan dia ingat, maka yang wajib bagi dia adalah kembali untuk duduk dan kembali, tidak boleh melanjutkan gerakan tersebut. Baik, kemudian yang kedua, wajib sujud sahwi. Poin yang kedua, diwajibkannya sujud sahwi. Yang kedua adalah aw sallama qabla itmamish shalah. Ini juga wajib seseorang untuk melakukan sujud sahwi jika atau aw sallama atau seseorang dia salam terlebih dahulu qabla itmamish shalah, sebelum sempurna salatnya dia. Dia salam terlebih dahulu sebelum sempurna salatnya. Dia mengira bahwa dia sudah selesai salatnya, padahal hakikatnya belum selesai. Tetapi dia sudah mengira dan dia salam duluan. Misalnya salat zuhur, masih 3 rakaat dia sudah salam. Dia menganggap bahwa dia telah selesai salatnya. Maka ini juga diwajibkan baginya sujud sahwi. Tapi wajib bagi dia untuk, jika dia ingat, dia menambah rakaat yang kurang tadi. Dia menambah yang kurang tadi. Li hadithi Imran bin Husain. Dan ini adalah hadith Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 rakaatin minal asr. Rasulullah SAW pernah. Beliau salam pada rakaat ketiga dari salat asar. Summa qama fa dakhala al-hujrah. Kemudian beliau berdiri, bangun, bangkit dari tempatnya dan masuk ke kamar beliau, ke rumah beliau yang berdampingan dengan masjid. Fa qama rajulun basitul yadain. Maka berdirilah seseorang yang basitul yadain, panjang tangannya. Bertanya kepada Rasul, orang tersebut bertanya kepada Rasul. Basitul yadain artinya adalah yang panjang tangannya. Orang tersebut tangannya panjang. Faqala, orang itu mengatakan, sahabat tersebut mengatakan, aku siratis sholah. Apakah sholatnya ini dikosor ya Rasul tadi? Apakah sholat tadi dikosor? Maka Rasulullah SAW keluar lagi dari kamarnya, keluar lagi dari rumahnya. Fakharaj, fasalla ar-rak'ah allati kana tarak. Beliau kembali lagi ke masjid dan beliau melengkapi rakaat yang beliau tinggalkan tadi. Beliau melengkapi rakaat yang beliau tinggalkan tadi. Summa sallam, kemudian beliau salam. Beliau melakukan satu rakaat yang beliau tinggalkan tadi, masih tiga rakaat. Maka beliau melakukan satu rakaat lagi, kemudian beliau salam sampai selesai salat, satu rakaat selesai. Setelah salam beliau summa sajada sajadatai as-sahu. Kemudian setelah salam beliau sujud dua kali sujud, sujud sahwi, summa sallam, kemudian beliau salam lagi. Kemudian beliau salam lagi. Ini seorang yang menganggap bahwa dirinya telah selesai dari salatnya, maka dia juga diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Itu caranya dia menambah rakaat yang dia kurang tadi, kemudian dia salam duluan, baru setelah itu sujud sahwi dan salam lagi. Baik, permasalahan seorang yang salam karena anggapan dia telah selesai melaksanakan sholat, ini ada suatu permasalahan. Tadi yang wajib apa bagi dia? Jika dia setelah sholat dia salam, kemudian dia ingat tadi yang disebutkan di sini, seseorang jika dia salam padahal dia belum selesai rakaatnya, jika dia ingat setelah itu, maka yang wajib bagi dia untuk mendatangkan rakaat yang terlewat tadi, yang belum sempurna tadi, kemudian dia salam dan sampai selesai salam, kemudian baru sujud sahwi dan salam lagi. Permasalahannya, seorang dia mengira bahwa salatnya telah selesai. Ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Seorang yang mengira bahwa salatnya ada telah selesai, ini ada dua keadaan. Dia salam dan dia mengira bahwa salatnya telah selesai. Ada dua keadaan. Intal al-fasl, kata para ulama, dirinci orang yang sudah salam tetapi belum selesai salat dia. Ini dirinci. Jika jeda dari salat dengan ingatannya, dengan dia mengingat, dengan kesadarannya dia, jika ada jeda yang sangat panjang antara sholat dia dengan ingatan dia, dia sudah salam, dia anggap sholatnya sudah selesai, kemudian dia salam, berlalu waktu yang panjang, 1 jam, 2 jam, baru ingat tadi sholat dia kurang. Maka di sini jika sudah lewat waktu yang sangat panjang, maka dia wajib untuk, yang wajib bagi dia untuk mengulang sholatnya dari awal. Mengulang sholatnya atau tidak, dia mengulang, menambah fon. Nah, dia harus mengulang dari awal. Dia harus mengulang dari awal sholatnya karena jedanya sangat panjang. Karena dia memiliki jeda yang panjang dari sholat tersebut dengan asal mengingatnya dia. Sudah lewat 2 jam baru ingat. Maka tidak bisa salat duha hanya ditegakkan dengan rakaat, satu rakaat saja. Tidak boleh. Salat harus beruntun. Jika ada jeda yang sangat panjang, yang panjang, maka di sini dia harus mengulang dari awal. Yu'id as-salah minal awal. Keadaan yang kedua, jika jeda antara salat dengan ingatan dia hanya sedikit, hanya sebentar, seperti halnya Rasulullah SAW tadi, selesai zikir kemudian keluar, berapa menit, dia salam duluan, kemudian dia, karena dia menganggap bahwa dirinya sudah selesai sholat, kemudian dia berbicara, makan, minum, melakukan membatal-membatal sholat yang lain, kemudian baru setelah itu ingat, dalam keadaan dia sudah makan, sudah selesai semua, baru ingat ternyata tadi sholatnya kurang, maka apakah dia harus mengulang dari awal sholatnya, atau bagaimana? Terdapat khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan, iya, dia harus mengulang dari awal. karena hakikatnya dia masih dalam sholat. Hakikatnya dia masih dalam sholat. Tapi pendapat yang sahih, yang lebih kuat, sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah, bahwa sholat dia tidak batal. Sholat dia tidak batal dan tidak harus bagi dia untuk mengulang dari awal. Yang harus hanya dia melengkapi sholat yang dia, rakaat yang dia tinggalkan tersebut. Cukup bagi dia untuk melengkapi rakaatnya. Tidak perlu dia mengulang dari awal. Walaupun dia sudah melakukan pembatal-batal sholat, walaupun dia sudah makan, sudah minum, sudah berbicara, ini batal-batal sholat. Apa dalilnya? Kenapa? Jawabannya adalah karena orang ini dia meyakini dirinya sudah di luar sholat, karena dia sudah menganggap bahwa dirinya sudah di luar sholat. Berbeda halnya jika seorang masih meyakini dirinya masih dalam sholat. Jika dia tahu dirinya masih dalam sholat, kemudian dia melakukan batal sholat, maka batal sholatnya. Tetapi orang ini dia tidak bermaksud untuk melakukan batal sholat tersebut. Dia sudah menganggap bahwa dia sudah keluar dari sholat, maka dia melakukan perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang di luar sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Dan tidak ada dosa atas kalian dari apa-apa yang kalian lupa, dari apa-apa yang kalian khilaf, yang kalian salah. Tidak ada dosa jika itu tanpa sengaja, tanpa ada maksud. Kemudian kata Allah, walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi dosa itu tertulis jika kalian sengaja melakukannya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa seorang jika dia salah dalam melakukan suatu perkara, tidak ada maksud apa-apa, maka seperti dia tidak melakukannya, seperti dia tidak melakukannya. Nah, kesimpulannya bahwa seseorang yang menganggap sholatnya telah selesai kemudian dia salam, maka ini ada dua keadaan. Jika jeda antara sholat dengan ingatannya dia itu panjang, maka dia harus mengulang dari awal sholatnya. Panjang misalnya, dan ini kembalinya kepada urf, kepada kebiasaan. Jika itu sudah dianggap sebagai waktu jeda yang panjang, maka dia harus mengulang dari awal. Tapi jika masih teranggap jeda yang sedikit, maka tidak mengapa, dia cukup untuk menambah rakaat yang terlupa tadi. Kemudian jika dia sudah berbicara atau yang semisalnya makan dan minum, maka yang sahih bahwa cukup bagi dia untuk melanjutkan sholat rakaat yang terlupa tadi. Tidak perlu dia mengulang dari awal, walaupun dia telah melakukan batal-batal as-salam. Baik. Kemudian yang ketiga, awlahana lahnan, poin yang ketiga, sejauh itu wajib. Yang ketiga itu awlahana lahnan yuhilul ma'na sahwan, atau seorang melakukan kesalahan pada bacaan yang merubah makna, merubah makna karena lupa. Seorang melakukan kesalahan bacaan yang merubah makna karena lupa. Li'anna amdahu yubtilus shalah, karena jika seorang melakukan kesalahan bacaan tersebut dengan sengaja yang bisa merubah makna, bacaan-bacaan salat, bacaan-bacaan Al-Quran yang dia baca, dia sengaja merubah ucapannya, merubah bacaannya sampai merubah makna, maka salatnya batal. Tetapi jika tidak sengaja, maka salatnya tidak batal. Tetapi wajib bagi dia, wajib sujud sahwi, wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Ini sebab yang pertama. Ini ketiga poin ini masuk dalam sebab yang pertama, masuk dalam pembahasan seseorang yang menambah gerakan dalam sholat, termasuk dalam pembahasan seseorang yang menambah gerakan as-sholat. Nah, kemudian sebab yang berikutnya, autaroka wajiban, atau seseorang yang meninggalkan kewajiban. seseorang yang meninggalkan kewajiban, kewajiban dalam sholat, ini juga wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Telah kita belajar tentang kewajiban-kewajiban sholat, syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat. Maka seorang jika dia meninggalkan kewajiban sholat, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sujud sahwi. Mualif pengarang di sini hanya menyebutkan seseorang yang meninggalkan kewajiban sholat. Padahal seseorang yang meninggalkan sesuatu dalam sholat itu bisa meninggalkan kewajiban dan bisa dia meninggalkan rukun dalam sholat. Tidak mesti hanya kewajiban yang dia tinggalkan. Maka kita rinci. At-tark, dia meninggalkan. Kurang, karena dia meninggalkan kewajiban atau rukun. Kewajiban atau rukun sholat. Berbeda antara rukun dan kewajiban sholat. Kewajiban-kewajiban sholat itu gugur karena lupa. Seseorang jika dia lupa melaksanakan kewajiban sholat, maka dia tidak perlu untuk melakukan kewajiban sholat itu karena dia lupa. Dan cukup bagi dia sujud sahwi. Tapi kalau seseorang meninggalkan rukun sholat, tidak bisa dia gugur dalam keadaan apapun juga. Yang namanya rukun, tidak bisa gugur dalam keadaan apapun. Nah, karena itu kita bahas terkait seseorang yang meninggalkan rukun dan meninggalkan kewajiban as-shalah. Yang pertama, orang yang meninggalkan rukun sholat. Hukum orang yang meninggalkan rukun sholat. Orang yang meninggalkan rukun-rukun dari sholat ini, meninggalkan salah satu dari rukun-rukun sholat atau sebagian dari rukun-rukun sholat, ada tiga macam. Orang yang meninggalkan rukun sholat ada tiga macam. Sebelum kita masuk kepada kewajiban-kewajiban sholat, kita bahas tentang orang yang meninggalkan rukun sholat. Rukun sholat telah kita pelajari. Apa? Di antara Al-Fatihah, Takbiratul Ihram, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Rukun-rukun sholat. Kewajiban-kewajiban sholat ada lagi. Maka orang yang meninggalkan rukun sholat ada tiga macam. Yang pertama, jika seorang meninggalkan salah satu dari rukun sholat dan dia tidak mengingat, tidak ingat sampai dia berada di rukun yang dia telah tinggalkan tadi. Seorang meninggalkan rukun sholat, salah satu dari rukun sholat, dan dia tidak ingat bahwa dia meninggalkan salah satu rukun dari sholat tersebut, dan ingatnya ketika dia telah sampai pada rukun itu lagi pada rakaat berikutnya, pada rakaat berikutnya. Contohnya, misalnya seseorang meninggalkan sujud kedua di saat sholat pada rakaat pertama. Dia hanya sujud satu kali dalam rakaat pertama dan tidak melakukan sujud kedua. Sujud kedua hukumnya apa? Rukun. Rukun dalam sholat. Jika dia tinggalkan, tidak sah sholatnya. Jika dengan sengaja, tidak sah sholatnya. Orang meninggalkan salah satu dari rukun sholat, kemudian dia tidak mengingat sampai dia masuk ke rakaat kedua dan sampai kepada rukun yang dia tinggalkan tadi. Tadi orang meninggalkan sujud yang kedua pada rakaat pertama dan dia tidak ingat sampai dia berada di sujud yang pertama pada rakaat kedua. Paham? Dia telah meninggalkan sujud yang kedua. Sujud yang kedua dia tidak laksanakan. Jadi habis sujud pertama dia langsung berdiri menuju rakaat kedua karena lupa. Kemudian dia tidak ingat bahwa dia telah meninggalkan sujud kedua pada rakaat pertama. Sampai dia ingatnya itu ketika dia sudah masuk rakaat kedua dan posisi dia sudah dalam sujud pertama. Baru ketika sujud dia ingat, iya saya tadi pada rakaat pertama saya baru sujud satu kali. Dia ingatnya ketika dia sudah sampai pada tempat rukun yang dia tinggalkan, sebelum tempat rukun yang dia tinggalkan. Maka apa yang harus dia lakukan? Maka di sini rakaat pertama tulgho, tidak teranggap. Rakaat pertama dia tidak teranggap. di sujudnya sekarang dia ini, dia berarti masih dalam rakaat pertama. Jadi rakaat yang kedua tadi, hakikatnya rakaat kedua, dia padahal sudah melakukan dua rakaat. Tetapi karena dia telah meninggalkan salah satu rukun pada rakaat pertama dan dia tidak ingat kecuali sampai masuk pada rakaat kedua, maka rakaat yang pertama ini tidak teranggap dan dia masih terhitung satu rakaat. Bisa dipahami? Dia meninggalkan rukun tersebut pada rakaat pertama dan dia tidak mengingatnya kecuali sampai pada tempat rukun itu lagi di rakaat berikutnya. Di rakaat berikutnya baru ingat dia di posisi itu. Maka dia rakaat pertamanya tidak terhitung dan ini rakaat yang sekarang dia ada di dalamnya terhitung rakaat pertamanya dia. Demikian pula misalnya seorang baru ingat di rakaat ketiga bahwa pada sujud pada rakaat pertama dia tidak sujud kedua, maka dua rakaat yang telah dia lakukan itu tidak teranggap dan sekarang dia terhitung satu rakaat. Ini keadaan yang pertama, seorang yang meninggalkan rukun dalam sholat. Kemudian keadaan yang kedua, bagian atau macam yang kedua, seseorang meninggalkan sebagian atau salah satu dari rukun sholat dan dia mengingat dan dia mengingatnya sebelum sampai kepada rukun yang dia tinggalkan dan dia mengingat hal itu sebelum sampai pada rukun yang dia tinggalkan pada rakaat berikutnya. Seorang meninggalkan rukun sholat dan dia mengingat perbuatannya dia itu, dia mengingat bahwa dia telah meninggalkannya sebelum sampai pada rukun yang dia tinggalkan pada rakaat kedua. Contohnya seperti tadi, dia meninggalkan sujud yang kedua pada rakaat pertama dan dia ingat di saat dia sedang membaca Al-Quran pada rakaat kedua, ketika dia baca Al-Fatihah, dia ingat saya tadi barusan sujudnya baru satu kali. Atau di saat ruku, ketika ruku dia ingat tadi rakaat pertama saya baru satu kali sujud. Nah, dia belum sampai pada rakaat yang pada posisi rukun yang dia tinggalkan pada rakaat kedua. Ini dipahami? Jadi orang yang pertama beda dengan orang yang kedua. Orang yang pertama dia mengingat kesalahannya dia. Orang yang pertama tadi dia mengingat kesalahannya di saat posisi rakaat berikutnya dan posisi yang dia tinggalkan. Tapi orang yang kedua, jenis yang kedua, dia sudah mengingat terlebih dahulu sebelum dia sampai ke rukun yang dia tinggalkan pada rakaat sebelumnya. Maka di sini seperti tadi, dia ingat bahwa dia belum sujud kedua ketika dia ruku, ketika dia membaca Al-Fatihah. Maka di sini yang wajib bagi dia adalah untuk kembali melakukan rukun yang dia tinggalkan tadi. Untuk kembali dan melakukan rukun yang dia tinggalkan tadi. Kenapa? Karena dia belum sampai kepada rakaat yang kepada rukun yang dia tinggalkan pada rakaat kedua, rakaat berikutnya. Ini difahami? Baik, kemudian keadaan atau macam yang ketiga tentang orang yang meninggalkan rukun dalam sholat. Seseorang meninggalkan rukun dalam sholat dan dia tidak mengingatnya sampai setelah salam. Sampai setelah salamnya dia, dia baru ingat, oh tadi pada rakaat sekian saya meninggalkan salah satu dari rukun sholat. Maka apa yang harus dia lakukan? Maka ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika rukun yang dia terlupa, yang dia tinggalkan tersebut berada pada rakaat sebelum rakaat terakhir, sebelum rakaat terakhir, maka yang wajib bagi dia adalah melakukan rakaat tersebut dan yang setelahnya. Melakukan rakaat tersebut dan yang setelahnya. Seseorang meninggalkan pada sholat duhur, seseorang meninggalkan sujud yang kedua pada rakaat ketiga, pada rakaat ketiga, dan dia baru ingat setelah salam, baru ingat setelah salam. Nah, berarti rukun yang dia tinggalkan tersebut bukan pada rakaat terakhir, tapi pada rakaat ketiga. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dia melakukan rakaat ketiga itu dengan sempurna dan rakaat keempat. Jadi dia harus melakukan rakaat ketiga dan rakaat keempat. Paham ya? Rakaat ketiga dan rakaat keempat. Jika itu terjadi pada rakaat pertama, kelupaan itu dia terjadi pada rakaat pertama, dia meninggalkan sujud yang kedua pada rakaat pertama, maka dia mengulang dari awal. Dia mengulang dari awal salatnya. Kesimpulannya bahwa keadaan yang pertama tadi, orang yang meninggalkan rukun setelah dan dia mengingatnya setelah salam, maka yang dirinci dengan dua rincian. Jika rukun yang dia tinggalkan tersebut pada rakaat sebelum terakhir, maka yang harus dilakukan adalah dia menganggap rakaat yang dia terlewat rukun itu adalah rakaat-rakaat yang tidak teranggap. Jadi rakaat misalnya dia tidak melakukan salah satu rukun dalam salat pada rakaat ketiga, maka rakaat ketiga dan keempat terhapus seperti dia belum melakukannya. Maka wajib bagi dia untuk melakukan rakaat ketiga dan rakaat keempat. Keadaan yang kedua, dia mengingat setelah salamnya bahwa dia meninggalkan rukun salat yang dia tinggalkan tadi terjadi pada rakaat terakhir. Pada rakaat terakhir. Maka yang wajib bagi dia hanyalah untuk melakukan rukun yang dia tinggalkan tersebut dan yang setelahnya, dan yang setelahnya. Tapi sepertinya ada yang salah. Yang Anda sampaikan kondisi ini, afwan, tadi ada yang salah tentang keadaan yang ketiga. Cuma untuk hapus lagi, Anda ulangi. Keadaan yang ketiga tentang orang yang lupa meninggalkan rukun dalam sholat dan dia mengingatnya setelah salam. Dan dia mengingatnya setelah salam. Ini ada dua keadaan. Orang meninggalkan rukun salat dan dia mengingatnya setelah salam. Ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama tadi Anda sebutkan salah, afwan. Yang Anda sebutkan kanun tadi itu salah. Yang benar bahwa jika seorang dia mengingat bahwa dia telah meninggalkan salah satu rukun pada rakaat sebelum terakhir, pada rakaat sebelum terakhir, maka yang wajib bagi dia hanyalah untuk melakukan satu rakaat saja, satu rakaat saja, bukan yang setelahnya, satu rakaat saja. Tadi Anda bilang sama yang setelahnya teranggap tidak teranggap, ini salah. Yang betul cukup bagi dia untuk melakukan satu rakaat dengan sempurna, satu rakaat dengan sempurna. Karena rakaat yang mana rukun itu ditinggalkan padanya itu tidak teranggap rakaat. Rakaat yang mana rukun tersebut ditinggalkan pada rakaat itu tidak teranggap sebagai satu rakaat, tidak teranggap. Tetapi sholat-sholat dia yang lengkap, rakaat-rakaat yang dia melakukan rukun-rukun dengan sempurna, ini teranggap, ini tetap teranggap. Misalnya dia tadi pada rakaat kedua dia lupa sujud kedua, pada rakaat ketiga dia lupa sujud kedua, dan dia ingat setelah salam, maka yang wajib bagi dia hanya melakukan satu rakaat saja. Hanya melakukan satu rakaat saja, tidak perlu dia melakukan dua rakaat. Kenapa? Karena yang dia tinggalkan hanya satu rakaat rukun yang ada dalam satu rakaat saja. Rukun yang ada dalam satu rakaat. Maka rakaat keempatnya teranggap sebagai rakaat ketiga, dan dia melakukan rakaat yang dia tinggalkan tadi, dari itu teranggap rakaat yang terakhir bagi dia. bukan dia harus melakukan rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ini salah, tidak. Yang betul adalah cukup bagi dia untuk melakukan satu rakaat dengan sempurna. Dari berdiri dia melaksanakan satu rakaat dengan sempurna, tahiyat dan sujud sahwi, kemudian salam. Lalu mungkaran yang kedua, yaitu dia setelah salam dan ingat bahwa yang dia tinggalkan tadi adalah rakaat rukun pada rakaat terakhir, maka yang wajib bagi dia adalah untuk mendatangkan rukun tersebut dan yang setelahnya, tetapi bukan satu rakaat dengan sempurna. Bukan satu rakaat dengan sempurna. Yang kedua ini tidak dalam satu rakaat yang sempurna. Misalnya dia setelah salam dia ingat bahwa tadi sujud pada rakaat terakhir dia tidak lakukan. Sujud kedua pada rakaat terakhir dia tidak lakukan. Maka yang wajib bagi dia setelah salam dia ingat, cukup bagi dia sujud kedua kemudian duduk tasyahud dan salam. Beda dengan keadaan yang kedua. Bisa dipahami? Nah, ulangi. Orang yang lupa meninggalkan rukun dalam sholat dan dia ingat setelah salam, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika rukun yang dia tinggalkan tersebut pada rakaat sebelum terakhir, maka wajib bagi dia untuk melakukan satu rakaat dengan sempurna. Satu rakaat dengan sempurna dikarenakan hakikatnya dia belum melakukan rakaat tersebut. Rakaat itu tidak teranggap jika salah satu dari rukunnya tidak dilakukan. Jika salah satu dari rukunnya tidak dilaksanakan, tidak teranggap sebagai rakaat. Maka berarti dia belum melakukan rakaat itu dengan sempurna. Hakikatnya dia masih salat 3 rakaat. Berarti wajib bagi dia untuk melakukan 1 rakaat dengan sempurna. Kemudian keadaan yang kedua, yaitu dia yang dia tinggalkan adalah pada rakaat terakhir. Misalnya dia lupa untuk melakukan ruku pada rakaat terakhir, maka yang wajib bagi dia hanya ruku. Dia berdiri ruku, bukan dari takbir lagi, tapi dari ruku langsung ruku bismillahirrahmanirrahim hamidah dan sujud. Bisa difahami? Kalau dia ingat di rakaat terakhirnya bahwa dia tadi tidak sujud yang kedua, maka setelah salam, dia sudah salam, maka dia cukup untuk sujud, tidak perlu dari awal lagi. Cukup untuk sujud, tasyahud dan salam. Dapat sujud sahwi, kemudian salam. Ini tentang orang yang meninggalkan rukun sholat. Tapi bisa difahami ya. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang meninggalkan rukun sholat ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, jika dia meninggalkan rukun sholat dan dia ingat, dan dia tidak mengingat sampai dia masuk pada rukun berikutnya, pada rakaat kedua, pada rakaat berikutnya. Seseorang meninggalkan rukun sholat, salah satu dari rukun sholat, dan dia tidak mengingatnya sampai pada rukun tersebut pada rakaat berikutnya, maka di sini rakaat, satu rakaat yang telah lalu itu tidak teranggap dan hakikatnya dia masih dalam satu rakaat pertama. Contohnya orang yang lupa sujud kedua di rakaat pertama dan dia tidak ingat sampai dia sujud pertama, ketika dia sujud di rakaat kedua dia baru ingat ternyata pada rakaat pertama saya tidak sujud yang kedua. Maka rakaat pertama itu hilang, tidak teranggap, karena enggak ada rukun yang tidak terlaksana di rakaat tersebut, tidak teranggap, dan inilah rakaat yang pertama bagi dia. Kondisi yang kedua atau jenis orang yang meninggalkan rukun sholat yang kedua adalah dia meninggalkan rukun sholat dan dia tidak mengingatnya, dan dia mengingatnya sebelum sampai pada rukun tersebut pada rakaat berikutnya. Sebelum sampai pada rukun tersebut, pada rakaat berikutnya, dia meninggalkan sujud kedua, kemudian dia ingat bahwa dia telah meninggalkan sujud, ingat kesalahannya di saat dia membaca Al-Fatihah atau di saat dia ruku, dia belum sampai pada sujud pertama, belum sampai pada sujud yang kedua. Maka dia, wajib bagi dia untuk kembali ke sujud yang dia tinggalkan tadi. Kemudian, itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga yaitu, dia mengingat bahwa dia meninggalkan salah satu dari rukun salat dan dia tidak mengingatnya sampai salamnya dia. Maka ini adalah dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu jika rukun yang dia tinggalkan tersebut bukan pada rakaat terakhir, maka yang wajib bagi dia adalah melakukan satu rakaat dengan sempurna, kemudian sujud sahwi dan salam. Keadaan yang kedua yaitu jika yang dia tinggalkan tersebut adalah rukun yang terjadi pada rakaat terakhir, maka cukup bagi dia melakukan gerakan dari rukun yang dia tinggalkan tersebut sampai yang setelahnya dan sujud sahwi kemudian salam. Tapi inilah terkait pembahasan tentang seseorang yang meninggalkan rukun-rukun salat. Adapun tentang meninggalkan kewajiban salat, maka kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.